wanita-wanita tersebut untuk menikah lagi dengan mantan suaminya. Idza taradu bainahum bil ma'ruf, apabila keduanya saling ridho bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, apabila keduanya rela, ridho, dan ingin benar-benar lagi kembali, kemudian mereka harus mengadakan akad baru karena sudah selesai masa iddah. Zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang demikian itu dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu dinasehatkan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menghalang-halangi wanita yang telah dicerai, yang sudah selesai masa iddahnya, untuk dia kembali lagi ke suaminya atau mantan suaminya dengan akad yang baru, karena sudah selesai masa iddahnya. Tentunya ini dalam talak yang pertama dan talak kedua. Kalau talak ketiga sudah kita bahas ada aturannya. Untuk kembali lagi ada syarat-syaratnya. Adapun jika talak tersebut masih talak pertama dan talak kedua, kalau masih dalam masa iddah, mereka rujuk tanpa akad. Bisa rujuk langsung tanpa akad, tanpa akad nikah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, kemudian mereka ingin balikan lagi, maka harus dengan akad yang baru, karena sudah selesai masa iddah. Dan wali tidak boleh menghalangi mereka berdua untuk kembali lagi. Wali yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menghalang-halangi putrinya untuk kembali ke mantan suaminya. Dzalikum azgalakum wa adhhar, yang demikian itu lebih suci bagi kalian, atau lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Qala, berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hadza khitabun li awliya'il mar'ah al-mutallaqah duna tsalats. Konteks pembicaraan ini diarahkan kepada para wali perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, duna salas, yang cerainya cerai di bawah talak tiga, di bawah talak tiga, berarti masih talak satu dan dua. Idza kharajat minal iddah, apabila wanita yang dicerai tersebut telah selesai atau keluar dari masa iddah. Berapa masa iddahnya? Tiga kali quru, tiga kali haid. Apabila sudah selesai tiga kali haid, selesai masa iddahnya, wa arada zaujuha an yankihaha, sudah selesai masa iddah, ternyata pengen balikan lagi. Mantan suaminya pengen menikahi mantan istrinya itu lagi, yaitu ingin balikan lagi dengan mantan istrinya setelah selesai masa iddah. Waradiyat bidzalik, dan wanitanya ridho. Ini penting, harus ada keridhoan dari wanita kalau sudah selesai masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah mau balikan, maka ya, tinggal bagaimana suami. Ya. Nah, kalau suami mau balikan ya langsung balikan. Nah, tanpa meminta keriduan kepada istrinya. Kamu ridho enggak mau balikan? Ya. Ridho enggak ridho, kalau dalam masih masa iddah, maka suami bisa langsung balikan. Nah, kalau dalam masa iddah, tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, ya, maka tentunya harus dengan keridhaan si wanita. Karena kalau sudah selesai masa iddah, sudah bukan suaminya lagi. Nah, sehingga harus dengan akad nikah yang baru. Nah, sehingga butuh keridhaan dari wanita tersebut. Intinya apabila sudah keluar dari masa iddah, yang konsekuensinya itu bukan suaminya lagi, kemudian si suami pengen kembali lagi, pengen menikahi wanita itu lagi, ya, mantan istrinya yang dulu, dan wanita tersebut radiyat ridho, bidzalik ridho dengan pernikahan lagi, ya. Fala yajuzu li waliha, maka tidak boleh bagi wali wanita atau wali perempuan itu, min abin, baik ayahnya, wa ghairihi, dan yang selainnya, ya, kakeknya misalkan, an ya'dolaha, tidak boleh dia an ya'dolaha, an ya'dolaha, ya, tidak boleh dia melarangnya, ayamna'uha, atau menghalang-halanginya, minatazawwaj bihi, untuk menikah dengan mantan suaminya dulu. Ya. Hanakan, nah, karena dendam terhadap suami tersebut, ya. Karena dendam terhadap mantan suami anaknya. Wa ghadaban, atau karena marah, ya, terhadap mantan suami anaknya. Wa syi'zazan lima fa'ala min at-talaqil awal, atau karena dia benci, ya. Kebencian terhadap mantan suami anaknya, ya, dia benci kepadanya karena sebab talak pertama yang dilakukan oleh mantan suami anaknya tersebut, mantan suami putrinya. Nah. Baik. Mahfum ya? Nah. Jadi ayat ini ditujukan kepada para wali wanita, wali perempuan yang telah ditalak, ya, baik itu ayahnya, kakeknya, dan yang semisalnya dari para wali wanita. Apabila sudah selesai masa iddah, ya, kemudian suami lama atau mantan suaminya pengen menikah lagi dengan wanita itu, dan wanita tersebut atau mantan istrinya ridho, ya, maka ya, tidak boleh bagi wali wanita tersebut untuk menghalang-halangi, mencegah pernikahan tersebut. Ya. Tidak boleh karena dendam, karena marah, ya, karena benci, ya, karena laki-laki itu dulu telah mencerai anaknya. Nah, sehingga dendam dia, benci atau marah, sehingga dia enggak mau menikahkan putrinya dengan mantan suaminya yang telah mencerainya. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya. Apabila keduanya ridho, atau apabila putrinya itu ridho untuk dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Nah, dengan akad yang baru, ya, karena sudah selesai masa iddahnya. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan kemudian Allah menyebutkan bahwasannya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa imanuhu yamna'uhu minal 'adl, maka keimanannya itu menghalangi dia dari berbuat 'adl, ya, dari berbuat menghalang-halangi atau mencegah anak putrinya menikah lagi dengan mantan suaminya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, keimanannya ini menghalangi dia dari mencegah. Nah, dari perbuatan mencegah terjadinya pernikahan lagi antara putrinya dengan mantan suaminya. Nah, Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menghalang-halanginya. Kalau putrinya ridho mau kembali lagi kepada mantan suaminya, ya dinikahkan lagi dengan akad yang baru. Nah, karena sudah selesai masa iddahnya. Jangan wali karena dendam, karena benci, karena marah kepada mantan suami dari anak putrinya tersebut, ya. Kemudian dia enggak mau menikahkan lagi laki-laki itu dengan anak putrinya misalkan. Enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan hal yang demikian. Nah, kecuali memang kalau ada alasan yang syar'i. Nah, misalkan ya mantan suaminya enggak sholat misalkan, ya. Atau mantan suaminya hizbi, ya. Atau yang semisalnya itu alasan lain. Nah, pembahasan kita bukan ke situ, ya. Kemudian zalika, yang demikian itu, ya, yaitu mempersilahkan anak putrinya menikah lagi dengan mantan suaminya, ya. Nah, dengan akad yang baru tentunya, ya, karena sudah selesai masa iddah. Yang demikian itu azkalakum wa athhar. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Nah, wa athyab, ya. Dan lebih baik, ya, lebih bersih bagi kalian dan lebih suci, wa athyab dan lebih baik mimma yadhunnul wali, dari prasangkaan wali, ya. Anna adama tazwijihi huwa ar-ra'yu wal la'ik. Daripada persangkaan wali bahwasannya tidak menikahkan mantan suami dari putrinya tersebut, ya, dengan putrinya, itu adalah pendapat yang pantas dan layak. Nah. Jadi, nah, wali dari wanita yang dicerai tersebut, dia menikahkan putrinya lagi dengan mantan suaminya, ya, jika anaknya ridho, ya, itu lebih baik, lebih bersih, lebih suci daripada prasangkaan dia, prasangkaan wali bahwasanya tidak menikahkan putrinya lagi dengan mantan suaminya yang lama itu, itu naam pendapat yang baik dan layak. Wa annahu yuqabilu bi talaqihi al-awwal bi adami tazwijihi. Pernikahan tersebut, ya, itu lebih baik, lebih bersih, lebih suci daripada prasangkaan wali, ya. Nah, tidak menikahnya lagi putrinya dengan lelaki itu lebih baik katanya, dan bahwasannya si wali ini dia ingin membalas, ya, talak pertama yang dilakukan oleh mantan suami dari putrinya tersebut, ya, dia akan membalasnya dengan bi'adami tazwijihi. Dia akan membalasnya dengan cara tidak akan menikahkan putrinya lagi dengan mantan suaminya. Kama huwa adatul mutaraffi'in almutakabbirin, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang yang angkuh lagi sombong. Nah, afum, ya. Zalika azka lakum wa athhar. Yang demikian itu, yaitu menikahkan lagi, si wali menikahkan lagi putrinya dengan mantan suaminya. Nah, itu lebih baik, ya. Lebih baik, ya. Nah, daripada prasangkaan wali, ya. Apa prasangka wali? Prasangka wali itu, nah, pokoknya tidak akan nikah lagi anak saya dengan mantan suaminya misalkan, ya, dan wali tersebut ingin membalas talak pertama yang dilakukan oleh laki-laki itu, ya, dengan cara tidak akan menikahkan putrinya lagi dengan mantan suaminya. Nah, ini prasangkaan wali. Nah, tapi Allah katakan dzalika azka lakum wa athhar. Ya, menikahkan lagi putrinya dengan mantan suaminya kalau keduanya ridho, ya, memang keduanya mau kembali, ya, itu lebih baik, lebih suci, lebih bersih daripada prasangka-prasangka wali tadi. Nah, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang yang angkuh lagi sombong ya. Nah, dipenuhi hatinya dengan kedendaman ya, kebencian. Nah, fa in kana yadhunnu anna al-maslahata fi adami tazwijihi, apabila memang si wali tadi menyangka bahwasannya yang lebih maslahat bagi putrinya ini tidak menikah lagi dengan mantan suaminya yang lama. Nah, kalau dia menduga seperti ini ya, maka fallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka katakan kepada wali wanita ini, Allah lebih mengetahui. Allah maha mengetahui, sedangkan kalian, yaitu engkau, tidak tahu. Yaitu Allah yang paling mengetahui maslahat bagi si putrinya tadi. Famtathilu amra man huwa alimun bima solihikum. Maka kerjakan perintah. Ya. Perintah dari zat yang dia mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan kalian. Yaitu kerjakan perintah Allah. Muridun laha. Ya. Yaitu zat yang menginginkan kemaslahatan tersebut ya, bagi kalian. Qadirun alaiha, dan mampu untuk memberikan kemaslahatan tersebut kepada kalian. Muyassirun laha minal wajhil ladzi ta'rifuna wa ghairuhu. Dan memberi kemudahan untuk kemaslahatan-kemaslahatan tersebut ya, terhadap kalian dari sisi yang kalian ketahui dan juga yang naam selainnya. Nah, naam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau si wali tadi menyangka dan menduga ya, nah, bahwa putrinya nah, itu baiknya tidak menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Nah, sehingga si wali tidak mau menikahkan lagi. Padahal nah, mantan suami istri ini sudah ridho ingin kembali lagi ya, dengan akad yang baru karena sudah selesai masa iddah. Nah, namun si wali berpemahaman demikian ya. Nah, pemahamannya bertentangan dengan na'am perintah Allah. Nah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya, jangan para wali ini menghalangi ya, anak putrinya untuk menikah lagi dengan mantan suaminya jika keduanya saling ridho, saling rela dengan cara yang ma'ruf. Nah, kalau si wali menganggap, nah, oh ini yang terbaik untuk anak saya, maka katakan Allah ya'lam, Allah yang lebih tahu dengan maslahat putrimu. Ya. Nah, Allah yang lebih mengetahui, sedangkan engkau tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil ala annahu la budda minal wali fin nikah, bahwasannya harus ada wali dalam pernikahan. Nah, ini diantara dalil harusnya ada wali di dalam pernikahan. Enggak sah kalau pernikahan enggak ada wali. Nah, li'annahu nahal awliya 'anil 'adl. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di sini melarang para wali untuk menghalang-halangi na'am putrinya kembali lagi ke mantan suaminya. Nah, artinya si wali harus mau jadi wali ya, untuk menikahkan putrinya dengan mantan suaminya. Nah, dengan akad yang baru. Wala yanhahum illa an amrin huwa tahta tadbirihim. Walahum fihi haqqun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang ya, mereka ya, kecuali dari perkara yang memang itu ada dalam atau ada di bawah pengurusan mereka. Dan na'am wali tersebut atau mereka itu memiliki hak padanya. Nah, kalau dalam perkara yang bukan na'am pengurusannya ya, laisa tahta tadbirihim ya, dan walaisa lahum fihi haq, dan mereka tidak memiliki hak di situ ya, maka wali tidak berhak untuk melarangnya. Nah, tidak berhak wali menghalang-halangi anaknya, putrinya yang mau kembali ke mantan suaminya yang lama. Nah, baik, mafhum ya? Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mafhum? Hah? Ngantuk? Abah kesimpulannya? Hah? Ndak. Ah. Man. Yulakhis. Tafadhal. Naam. Naam. Baik. Naam. Naam. Naam, ahsan. Naam. Para wali wanita yang telah dicerai, ya, tidak berhak, tidak boleh menghalang-halangi putrinya yang ingin kembali lagi ke mantan suaminya yang lama setelah selesai masa iddahnya. Nah, yang ini konsekuensinya, kalau mau kembali lagi harus dengan akad yang baru. Nah, para wali gak boleh menghalang-halangi putrinya untuk kembali ya, kalau keduanya ridho, saling ridho, saling rela untuk kembali. Gak boleh wali karena dendam atau karena benci ya, anaknya sudah dicerai oleh lelaki itu ya, kemudian dia membalas dengan tidak akan menikahkan lagi dengan putrinya. Jangan, gak boleh. Ini bukan sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, baik. Kalau si wali dia memiliki pemikiran tadi, prasangkaan ya, bahwasannya yang lebih maslahat itu jangan kembali lagi ke suaminya, mantan suaminya. Nah, misalkan cari laki-laki lain misalkan. Nah, ini anggapan wali. Nah, namun Allah lebih mengetahui ya, Allah lebih mengetahui nah, terhadap kemaslahatan hambanya. Kembalinya dua suami istri, mantan dua suami istri, nah, kembalinya kedua mantan suami istri tersebut ya, itu lebih baik, lebih bersih ya, lebih naam suci ya. Naam. Daripada prasangka wali tadi ya, yang prasangkanya naam lebih baik tidak balikan lagi ya, kalau prasangka wali. Naam. Namun Allah yang lebih mengetahui terhadap maslahat hambanya, sedangkan kalian tidak tahu. Nah, dan di sini juga terdapat dalil bahwasannya, nah, di dalam pernikahan harus ada wali. Tidak sah kalau pernikahan tidak ada walinya. Nah, ayat ini turun. ayat ini turun, ya. Naam. Atau sebab turunnya ayat ini, nah, sebab turunnya ayat ini adalah ketika itu sahabat Ma'qil bin Yasar, sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau menikahkan putrinya dengan seseorang. Bukan putrinya, saudarinya. Ya. Sahabat Ma'qil bin Yasar menikahkan saudarinya, ya. Ukhtahu, ya. Menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini mencerainya. Nah, laki-laki ini mencerainya sampai selesai masa iddah, sampai selesai 3 kali haid. Ya. Kemudian setelah selesai 3 kali haid, nah, selesai masa iddah, laki-laki ini melamar lagi. Nah, melamar lagi saudarinya sahabat Ma'qil bin Yasar. Nah, maka sahabat Ma'qil bin Yasar enggan. Fa'aba Ma'qil bin Yasar. Nah, enggan sahabat Ma'qil bin Yasar menikahkan lagi saudarinya dengan lelaki mantan suami saudarinya tersebut. Nah, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang melarang wali menghalang-halangi kembalinya naam mantan dua suami istri. Nah, untuk kembali lagi berumah tangga dengan akad yang baru, ya, karena sudah selesai masa iddahnya. Taib, sebagaimana ini dijelaskan sebab turunnya ayat ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.